العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita masih akan melanjutkan pelajaran kita. Kita masih membahas bantahan-bantahan terhadap golongan yang ketiga, yakni Ahlu Ta'til, golongan yang menolak sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sebutkan tiga sisi yang menunjukkan kebatilan mereka. Bahwa yang pertama, bahwa apa yang mereka lakukan merupakan perbuatan buruk terhadap nas-nas. Karena menjadikan makna nas-nas tersebut menjadi makna yang batil, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sisi yang kedua, bahwa apa yang mereka lakukan ini merupakan penyimpangan. Ini yang mereka lakukan adalah menyimpangkan kalamullah dan kalam Rasul dari zahirnya. Maka ini juga sebuah penyimpangan yang ada pada diri mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika mereka menyimpangkan makna kalamullah dan kalam Rasulnya, maka sesungguhnya yang mereka lakukan ini termasuk ke dalam bab qaulun 'alallahi bila ilm. Ini berkata-kata tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ilmu. Ini tiga sisi yang menunjukkan kebatilan mazhab Ahlu Ta'til. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang keempat. Qala rahimahullahu ta'ala al-wajhur rabi' fi ibtali mazhabi Ahli Ta'til. Sisi yang keempat dalam mengingkari mazhab Ahlu Ta'til. Kata beliau, anna sarfan nusus as-sifat ala zahiriha mukhalifun lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salaful ummah wa immatuha. Kata beliau, memalingkan nas-nas sifat dari zahirnya ini menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga oleh sahabat-sahabat beliau, demikian juga yang diwariskan oleh salaful ummah serta para imam-imam mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahlu Ta'til ini menyelisih apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga oleh sahabat beliau dan para salaf secara keseluruhan. Ya, karena yang dilakukan ini tidak sama atau menyelisihi apa yang dilakukan oleh salafun saleh, fayakunu batilan. Maka apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebatilan. Kaidahnya seperti itu saja. Apa yang sesuai dengan ajarannya salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, maka itu adalah kebenaran. Apa yang menyelisihi ajarannya salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain, maka itu adalah kebatilan. Ya. Nah, Ahlu Ta'til ketika dia menolak lahir dari sifat-sifat Allah, lahir dari nas sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini berseberangan dengan apa yang diajarkan oleh salafun saleh. Ya, kita kembalikan kepada kaidah, apa yang berseberangan, apa yang menyisi manhaj salafun saleh, berarti dia adalah sebuah kebatilan. Sehingga Ahlu Ta'til, ya, mereka adalah pelaku-pelaku kebatilan. Kenapa? Li'annal haqqa bila raiba fi ma kana 'alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh wa salaful ummah wa immatuha. Karena yang namanya kebenaran tanpa diragukan lagi, kata beliau, itu pastilah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta salaful ummah serta para imam-imam mereka. Ya, jadi dari sisi ini kita bisa membantah mereka bahwa apa yang mereka yakini ketika mereka menolak zahir nas-nas sifat, ya, ini bertentangan dengan apa yang dipahami oleh salafun saleh ridwanullah alaihim ajmain. Sehingga apa yang bertentangan atau berseberangan dengan manhaj salafus saleh, maka itu adalah sebuah kebatilan. Selesai. Paham? Sisi yang keempat, insyaallah. Al-khamis, al-wajhul khamis. Sekarang sisi yang kelima. An yuqala lil-mu'attil, hal anta a'lamu billahi min nafsihi? Fasayaqulu la. Yang kelima ini dialog. Beliau akan mengemukakan dialog. Jadi al-mu'attilah, Ahlu Ta'til itu diajak berdialog. Bagaimana bunyi dialognya? Ya, Ditanyakan kepada dia, hal anta a'lamu billahi min nafsihi? Coba tanyakan, apakah engkau lebih berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dari Allah sendiri? Fasayaqulu la, maka pasti dia akan mengatakan tidak. Kalau dia mengatakan, saya lebih paham tentang Allah, ya sudah kafir ya. Karena tidak ada yang lebih mengetahui daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tanyakan kepada ahlu ta'dil itu, hal anta a'lamu billahi min nafsih? Apakah engkau itu lebih paham, lebih mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala daripada Allah sendiri? Ya, maka dia akan mengatakan tidak. La fasayakulu la, tidak. Thumma yuqalu lahu, hal ma akhbarallahu bihi an nafsihi sidqun wa haq? Tanyakan kemudian kepada dia, bukankah apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang dirinya, ya? Apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya itu merupakan suatu kejujuran dan kebenaran. Jadi Allah tidak berdusta tentang dirinya. Pastilah yang disampaikan oleh Allah itu benar. Fasayaqulu na'am, maka dia pasti akan mengatakan iya. Enggak mungkin dia kemudian mengatakan bahwa oh, Allah berdusta, enggak mungkin. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kebatilan, enggak mungkin. Pasti dia akan mengiyakan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk apa yang Allah sampaikan tentang dirinya, pastilah itu adalah sebuah kebenaran. Pastilah itu sebuah kebenaran. Tsumma yuqalu lahu, hal ta'lamu kalaman afsah wa abyan min kalamillahi ta'ala? Kemudian pertanyaan selanjutnya, tanyakan kepada dia, apakah engkau mengetahui ada sebuah ucapan yang lebih fasih dan lebih jelas dari ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Ada tidak ucapan yang lebih fasih, yang lebih mudah dipahami daripada ucapannya Allah Subhanahu wa taala? Maka dia akan mengatakan fasayaqulu la. Pasti dia akan mengatakan enggak. Kalam Allah adalah kalam yang paling fasih. Kalam Allah Subhanahu wa taala adalah kalam yang paling jelas. Ya. Tsumma yuqalu lahu. Kemudian katakan kata kepada dia, hal tazunnu anna Allah Subhanahu wa taala arada an ya'mi al-haq 'ala al-khalqi fi hadhihi an-nusus liyastakhrijuhu biqulihim? Maka kemudian, mungkin enggak kamu itu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyembunyikan al-haq dari hamba-hambanya pada nas-nas sifat, ya, agar mereka mengeluarkan pemahamannya melalui akal-akal mereka. Mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kebenaran dari nas-nas tersebut? Enggak mungkin. Pasti Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya tadi untuk menunjukkan kebenaran kepada hamba-hambanya, bukan untuk kemudian ditutup-tutupi kemudian suruh mereka mikir sendiri dengan akal-akalnya. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyerahkan begitu saja kepada hamba-hambanya. Maka fa sayaqulu la, maka dia pasti akan mengatakan enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, ya, makna-makna yang ada dalam nas-nas tersebut. Hadza ma yuqalu bi'tibari ma ja'a fil Qur'an. Nah, dialog tadi yang kita sampaikan ini yang berkenaan dengan nas-nas sifat yang ada di dalam Al-Qur'an. Sekarang beliau berpaling. Amma bi'tibari ma ja'a fi sunnati fa yuqalu lahu hal anta a'lamu billah min rasulih sallallahu alaihi wasallam? Fa sayaqulu la. Adapun dari perspektif sunnah, ya, maka dikatakan kepadanya, apakah engkau lebih paham tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan kepada dia. Ya, apakah ente lebih paham tentang nas-nas sifat tersebut daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa sayaqulu la, maka pasti dia akan mengatakan tidak. Tsumma yuqalu lahu, hal ma akhbara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam anillah sidqun wa haq? Bukankah apa yang dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kejujuran dan kebenaran? Artinya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang diri Allah Subhanahu wa taala itu pasti kebenaran. Fasayaqulu na'am, pasti dia akan mengiyakan. Iya. Bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran. Tsumma yuqalu lahu, kemudian tanyakan pula kepadanya, hal ta'lamu anna ahadan minan nas afsahu kalaman wa abyan min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanyakan kepadanya, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih fasih ucapannya dan lebih jelas ucapannya daripada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Fasayaqul la, maka niscaya dia akan mengatakan tidak ada. Ya, yang paling fasih ucapannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jelas ucapannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mati kutu dia kalau kita ajak dialog seperti ini. Kemudian fayuqalu lahu, maka coba tanyakan kepadanya. Idza kana taqarra bidzalika falimadza la yakunu indakal iqdam wasyaja'ah fi itsbati ma atsbathahu Allah ta'ala li nafsihi wa atsbathahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa dhahirihi alla'ik billah. Ya. Kalau sudah engkau tetapkan hal yang demikian, ya, bahwa Allah itu paling tahu tentang dirinya, ucapan Allah paling fasih, ya, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembunyikan maknanya dari makhluknya. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang paling fasih, paling mudah dipahami. Tidak ada yang melebihi kefasihan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berbicara. Kalau engkau sudah menetapkan itu semua, falimadza la yakunu indakal iqdam wasyaja'ah fi itsbati ma atsbathahu Allah ta'ala li nafsihi. Maka kenapa engkau tidak berani untuk menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya? Kenapa kok harus melakukan takwil? Kenapa harus melakukan tahrif dari makna-makna tersebut? Padahal ya sudah, ucapan yang paling fasih adalah ucapan Allah, kemudian ucapan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ucapan yang paling jujur, ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita bawa kaidah ini kepada masalah sifat. Ya, maka ucapan, tidak ada ucapan yang lebih benar tentang sifat Allah melainkan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang menjadi latar belakang Anda, ya, tidak mau menetapkan dan menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya? Wa asbathahu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi wa dhahiri alaik billah. Demikian juga yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan hakikat dan zahirnya yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada catatan di situ, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita menetapkan sesuatu yang tidak layak, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh musyabbihah. Ya, mereka menetapkan sifat Allah tapi sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat yang sama dengan sifat makhluknya. Makanya senantiasa dikaitkan al-la'iq billah, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya, ya? Ya, ketika kamu sendiri sudah membenarkan bahwa enggak ada ucapan yang lebih benar daripada ucapan Allah dan Rasulnya. Tapi kemudian kenapa kok dalam masalah sifat kok tidak diterima? Ya, kok tidak diterima? Wa kaifa yakunu 'indakal iqdam wasyaja'ah fi nafi haqiqatihi tilka wa sarfihi ila ma'nan yukhalifu dhahirahu bi ghairi 'ilm. Tapi sebaliknya, kenapa kok engkau berani untuk menafikan hakikat, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala atau memalingkannya kepada makna yang menyelisih zahir tanpa ada landasan ilmu? Nah, ini kan kontradiksi. Menetapkan apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, dia enggak mau. Tapi dengan semena-mena dia menafikan zahir apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini kan namanya enggak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menetapkan enggak berani, menafikan berani. Faham tuh? Ya. Ini yang ada pada ahlu at-ta'til. Ya, ketika dia menetapkan, ya, dia enggak berani menetapkannya padahal seperti itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi ketika menafikan, ya, dengan semena-mena dia berani menafikan hakikah dari nas-nas sifat tadi. وماذا يضيرك اذا اثبت لله اذا اثبت لله تعالى ما اثبته لنفسه في كتابه او سنه نبيه على الوجه اللائق به. Maka apa mudaratnya kalau engkau menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya, dalam kitabnya. Apa mudaratnya? Kalau kita menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Au sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil laiq bihi. Atau yang telah ditetapkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam ya sesuai dengan apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadta bima jaa fil kitabi wa sunnah itsbatan wa nafyan. Maka dengan demikian engkau mengambil apa yang ada dalam Alkitab, demikian juga apa yang ada dalam As-Sunnah, baik itu penetapan maupun penafian. Penetapan sifat-sifat sempurna bagi Allah dan penafian sifat-sifat yang penuh kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan apa yang sempurna bagi Allah, kita nafikan apa yang merupakan celah dan kekurangan ya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Apa yang kemudian membebani diri? Ya, kita tetapkan saja apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, kita tolak apa yang telah ditolak oleh Allah dan Rasul-Nya. Selesai masalah. Ya, tapi ahlu ta'til, mereka menetapkan enggak mau, tapi ketika menafikan sifat-sifat Allah ya dari hakikat zahirnya, mereka berani, mereka lancang. Ya, ini sebuah kontradiksi. Ya, harusnya dia taslim menerima zahir nas-nas sifat tersebut, tapi malah dia tidak menerimanya. Baik. Afalaisa hadza aslam laka wa aqwam lijawabika idza su'ilta yaumal qiyamah madza ajabtumul mursalin? Kata beliau rahimahullahu taala, bukankah ketika engkau menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasul-Nya telah ditetapkan oleh Rasul-Nya, bukankah ini lebih selamat bagimu dan lebih lurus bagimu? Ya, ketika engkau harus menjawab ketika datangnya pertanyaan pada hari kiamat, mada ajabtumul mursalin, apa jawabanmu terhadap para rasul, apa jawabanmu terhadap apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, ketika dia menetapkan apa yang Allah tetapkan ya, maka selesai masalah ya, ini jawabannya. Tapi kemudian kalau dia melakukan ta'til, berarti apa? Dia telah menolak nas-nas yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Afalaisa sarfuka lihadihin nusus an zahiriha ta'yinu ma'nan akhar mukhatiratan minka? Bukankah engkau ketika engkau memalingkan nas-nas ini dari zahirnya kemudian menetapkan makna lain, ini merupakan hasil dari buah pikiranmu sendiri. Ketika memalingkan itu, dia enggak ngambil dari apa yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul-Nya, enggak, tapi dari buah pikirannya sendiri. Ya. Fala'allal murad yakunu 'ala taqdiri jawazi sarfiha khairu ma sarraftahu ilaih. Ya, maka bisa jadi kalau toh memang boleh kita memalingkan makna-makna tersebut, bisa jadi apa yang engkau ambil atau apa yang engkau keluarkan dari pikiranmu ternyata tidak sama, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau ini kita katakan apa? Kalau kita katakan boleh memalingkan makna-makna tersebut, ya, maka ada kemungkinan yang kau sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, untuk apa, kata beliau? Untuk apa engkau membebani diri kemudian melakukan ta'wil, ya? Memalingkan makna-makna nas-nas sifat tadi kepada apa yang engkau pikirkan, kepada buah pemikiranmu, dalam keadaan ini bisa jadi bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah bantahan yang telak bagi ahlu ta'til ketika mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hakikatnya dia mengingkari kebenaran apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Al-wajhu sadis, kemudian yang ke-6, bantahan yang ke-6. Fi ibtali madhhab ahli ta'til, dalam mengingkari madhab ahli ta'til. Kata beliau, annahu yulzimu 'alaihi lawazim batilah. Bahwa yang dilakukan oleh ahli ta'til itu akan memberikan konsekuensi-konsekuensi yang batil. Wabutlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. sesuatu yang memberikan konsekuensi kebatilan, pastilah dia juga merupakan kebatilan juga. Tidak ada suatu kebatilan melainkan lahir dari suatu kebatilan pula. Ya, lazimnya batil, maka malzumnya juga batil, batil, ya. Famin hadhil lawazim, konsekuensi-konsekuensi batil ini diantaranya kata beliau, awalan anna ahla ta'til lam yusrifu nusus as-sifat an zahiriha illa haitsu taqadu annahu mustalzimun aw muhimun ya li tasybihillahi ta'ala li khalqihi. Nah ini. Kadang-kadang kita enggak sadar bahwa ta'til ini tidak tidak demikian ringan masalahnya. Ya, masalahnya berat. Orang yang melakukan ta'til pasti dia melakukan tasbih terlebih dahulu. Kemarin sudah kita singgung. Ya, kata beliau bahwa ahlu ta'til tidaklah dia menyimpangkan makna-makna, dia tidaklah menyimpangkan nas-nas sifat dari zahirnya kecuali dia berkeyakinan terlebih dahulu bahwa nas-nas tersebut memberikan konsekuensi, ya, atau bisa dipahami darinya tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Wa tasbihullah ta'ala bi khalqihi kufrun. Ya, dan ketika seseorang melakukan tasbih penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, maka ini merupakan kekufuran. Ya, masalahnya enggak ringan. Kenapa mereka melakukan takwil tadi? Atau mengapa mereka menolak sifat-sifat tadi? Karena mereka mengatakan, "Oh, kalau kita tetapkan, berarti kita telah melakukan tasbih penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya." Jadi dia berkeyakinan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Enggak sepele masalahnya. Ketika dia menolak sifat-sifat tadi, berarti apa? Sebelumnya dia punya pemahaman. Ya, kalau kita tetapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an ini, berarti kita menyerupakan Allah. Nauzubillah. Berarti dia mengatakan apa? Ayat-ayat ini memberikan konsekuensi penyerupaan Allah dengan makhluknya, sehingga perlu kita ta'til. Paham enggak maksudnya? Ya. Kenapa mereka melakukan ta'til? Background-nya apa? Karena mereka melihat ini ayat-ayat menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya kita lakukan ta'til tadi. Kita tolak. Atau kita selewengkan maknanya. Sesuai dengan akal-akal kita. Lihat. Ya, bukan masalah sepele. Bukan masalah sepele. Ya, karena orang tidaklah melakukan ta'til, melainkan ya, dia meyakini terlebih dahulu bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang sifat itu adalah makna, maknanya adalah makna tasbih, sehingga perlu ditaktil oleh mereka. Ya. Dan kata beliau di sini, wa tasybihullahi ta'ala bi khalqihi kufrun, li'annahu takdzibun liqaulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dan tasbih penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, dengan makhluk-makhluknya adalah kekufuran. Karena ini merupakan pendustaan. Ya, pendustaan kepada atau penolakan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Konsekuensinya mereka ketika melakukan tasbih, mereka telah mengingkari ayat Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nu'aim ibn Hammad al-Khuzai ahadu masyayikh al-Bukhari rahimahumullah, disebutkan oleh Nu'aim bin Hammad al-Khuzai, di mana beliau adalah salah seorang gurunya al-Imam al-Bukhari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka berdua. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, kata Nu'aim ibn Hammad, kata Nu'aim ibn Hammad rahimahullah taala, barang siapa yang telah melakukan tasbih ya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafar. Di sisi yang lain, barang siapa yang menolak apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya, maka sama saja dia pun telah terjatuh pada kekufuran. Ya, baik menyerupakan maupun menolak, ini dua-duanya merupakan kekufuran. Walaisa ma wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tasybihan. Dan apa yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya terhadap dirinya, terhadap diri Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mungkin itu adalah tasbih. Ya. Tidaklah atau bukanlah merupakan penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Enggak mungkin. Ya. Kemudian kata beliau, wa minal ma'lumi anna min abtalil batili ay yuj'ala zahiru kalamillahi ta'ala wa kalam rasulih sallallahu alaihi wasallam tasbihan wa kufran aw muhiman lidzalik. Maka termasuk kebatilan yang sangat batil bahwa dijadikannya zahiru kalamillah, ya, zahir dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tasbih dan kekufuran, atau ya dipahami sebagai tasbih dan kekufuran. Nah, kadang-kadang kita enggak mikir sampai di situ, ya. Kadang-kadang kita, oh bagus ini, bagus, ya. Kok dia melakukan takwil, ya, memalingkan maknanya dari zahirnya. Ini bagus sepertinya. Tapi apa? Ternyata ada konsekuensi yang batil dari di balik itu. Ketika dia memalingkan itu, backgroundnya apa? Dia memahami bahwa ini ucapan Allah memberikan pemahaman tasbih, penyerupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluknya. Maka perlu kita ta'til atau kita tahrif. Luar biasa, ya, bagaimana beliau membongkar kerancuan pemikiran, ya, ahlu ta'til. Ini konsekuensi batil yang pertama dari madhab ahlu ta'til. Baik. Yang kedua, kata beliau, konsekuensi batil yang kedua, kalau kita membenarkan madhab ta'til ini, anna kitab Allah ta'ala alladhi anzalahu tibyanan li kulli syai' wa hudan linnas wa shifa'an lima fis sudur wa nuran mubayyinan aw nuran mubinan wa furqanan bainal haq wal batil lam yubayyinillahu ta'ala fihi ma yajibu 'alal ibad i'tiqaduhu fi asma'i wa sifat. Ya, konsekuensi batil yang kedua, bahwa kitabullah Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai obat terhadap apa yang ada di dalam dada, ini obat bagi hati, dan cahaya yang demikian jelas dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Di dalam Al-Quran ini Allah tidak menjelaskan apa yang wajib atas seorang hamba untuk meyakininya dalam permasalahan nama dan sifat. Sehingga perlu dijelaskan oleh mereka dengan akal-akal mereka. Ya. Wa innama ja'ala dhalika muwakkilan ila ukulihim. Ya. Konsekuensinya apa? Mereka meyakini bahwa apa? Allah Subhanahu wa taala ketika tidak menjelaskan tentang permasalahan asma dan sifat, artinya bahwa permasalahan asma dan sifat diserahkan pada akal mereka. Diserahkan pada akal manusia. Ini konsekuensinya. Kenapa? Kan ketika dia memalingkan makna itu kan pakai akal loh. Berarti dalam masalah yang sangat penting, yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala dalam masalah asma dan sifat, itu dibebankan kepada akal. Enggak mungkin. Masalah akidah, masalah yang paling krusial, masalah yang paling asasi, kemudian diserahkan kepada akal-akal manusia. Enggak mungkin. Nah, konsekuensi mereka mengatakan bahwa harus dipalingkan makna dari zahirnya, konsekuensinya apa? Bahwa masalah akidah diserahkan kepada akal. Yusbituna lillahi ma yasha'un wa yunkiruna ma la yuridun. Mereka menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka inginkan. Karena rujukannya adalah rasio mereka. Kalau rasio mereka menginginkan hal yang demikian, itulah yang mereka tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa yunkiruna ma la yuridun. Kalau mereka enggak menginginkan, maka mereka tolak. Luar biasa kan konsekuensinya? Ya. Anda dikembalikan masalah akidah dikembalikan kepada akal. Kalau mereka cocok mereka ambil, kalau enggak cocok mereka tolak. Bahaya sekali. Padahal masalah akidah, masalah yang paling krusial. Hadza zahirul butlan. Maka ini jelas sekali kebatilannya. Enggak mungkin masalah i'tiqad, masalah akidah kemudian diserahkan kepada akal. Ya. Tapi apa? Dikembalikan kepada zahir an-nusus, kepada zahir dari nas-nas tersebut. Ini di antara beberapa konsekuensi batil, ya, apabila diterapkan madhabnya ahlu ta'til. Yang pertama, bahwa mereka, ya, dengan dengan meyakini madhab ahlu ta'til, artinya apa? Mereka telah meyakini bahwa ada tasbih. Ayat-ayat Al-Quran memberikan konsekuensi tasbih. Kemudian yang kedua, mereka meyakini bahwa masalah akidah diserahkan kepada akal. Ya, kedua konsekuensi yang kita sebutkan ini adalah konsekuensi batil. Tidak mungkin hal tersebut, ya, bisa muncul dari nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, insyaallah kita akan bahas lagi sisi-sisi kebatilan mereka pada pertemuan yang akan datang bismillahirrahmanirrahim taala. Nakif ilahuna subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.